Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dengan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT dan taat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi yang disiarkan melalui Radioku Network dan juga Radioku Partner yang juga disiarkan oleh Al-Bahjah TV, ya. Dan kita akan masih berada di silsilah tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita agar mereka bisa menjadi putra-putri soleh-soleh ahli syurga. Dan telah banyak yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang silsilah mendidik anak ini. Akan tetapi kita akan masih terus belajar bersama, karena ilmu itu tidak akan pernah cukup, ya. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Sehingga ayo ambil kesempatan untuk terus kita mencari ilmu agar kita bisa semakin lebih baik lagi, agar kita amanah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah amanah dan akan ada dan akan ditanyakan kepada kita kelak fi yaumil qiyamah. Sehingga mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kita menjadi orang tua ahli surga yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai memasuki tentang silsilah tentang pendidikan anak ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Sehat? Sehat, berkata Umi, juga para pemirsa, para pendengar. Semoga para pemirsa dan para pendengar senantiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dimudahkan untuk didik. Amin. Untuk menjadi putra putri ahli surga yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Buya. Baik, Buya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah waspada terhadap LGBT, ya, dalam anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terbawa kepada paham ini atau kepada pemikiran ini atau masuk sudah terjerumus ke dalamnya tanpa disadari oleh orang tua. Dan Buya sudah menjelaskan tentang bahayanya seperti apa. Artinya jangan menganggap remeh, artinya setiap orang tua benar-benar harus siap dengan hal ini, Buya. Dan ternyata memang subhanallah untuk masalah anak, Buya, ternyata luar biasa sekali. Bukan hanya kadang urusan tentang masalah pemikiran-pemikiran sesat dari luar, kan gitu ya. Tapi juga terkadang menyangkut sesuatu yang sebenarnya mereka punya keinginan untuk tahu pun kalau kita tidak benar di dalam mendidik, ternyata bisa menjerumuskan mereka kepada kesalahan akidah juga, Buya. Ada banyak pertanyaan kadang sering ditanyakan oleh anak-anak kecil kepada orang tuanya, Buya. Aina Allah, di mana Allah? Nah, ini pertanyaan ini kan anak-anak kecil kadang di saat dikenalkan oleh orang tua tentang Allah, mereka akan penasaran, seperti apa Allah, di mana Allah. Sehingga bagaimana, Bu, ya, sebagai orang tua agar tidak salah di dalam memberikan penjelasan kepada putra-putrinya. Jangan sampai mereka ingin mengarahkan putra-putrinya agar kenal Allah, tapi ternyata mereka malah menanamkan pemahaman yang salah kepada putrinya. Jangan sampai, karena terkadang ada sebagian orang tua yang memberikan jawaban, Allah ada di atas atau Allah ada di langit dan sebagainya. Nah, seperti ini bagaimana, Bu, ya? Jadi sekarang tema kita kali ini adalah menanamkan ketauhidan kepada putra-putri kita sedari kecil. Baik, Bu, ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, memudahkan kita untuk bersama-sama untuk belajar mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, pertolongan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kemudahan di dalam mendidik anak kita, pemahaman yang benar, amin. Sekaligus kemudahan untuk mengamalkan ilmu kita. Masalah ketuhanan, masalah ketauhidan, masalah kenal Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu harus kami perkenalkan kepada orang tua terlebih dahulu yang bakal mengenalkan Allah kepada anak-anak. Insyaallah kita semua adalah ahli iman. Akan tetapi kadang bersama munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan dari sebagian orang yang memang kerjaannya adalah buat kaget akidah-akidah orang yang beriman. Iya, di antaranya pertanyaan Allah di mana, lalu dijawab Allah di langit. Maka sekarang harus tegaskan dulu bahasanya. Allah Maha Ada. Allah ada. Dan adanya Allah tidak berpermulaan. Dan selain Allah diciptakan oleh Allah. Arsy, langit, malaikat, semuanya diciptakan oleh Allah. Artinya Allah ada sebelum adanya langit. Paham? Allah ada sebelum adanya arasy. Allah ada sebelum adanya malaikat. Dan kata sebelum ini bukan berarti Allah berpermulaan. Allah tidak berpermulaan. Allah maha ada dari dulu. Baik. Sebab kalau Allah itu adanya ada permulaannya, maka Allah ada yang mengadakannya. Jika Allah adanya ada permulaannya, berarti siapa yang mengadakan Allah? Kalau ada yang mengadakan Allah, berarti yang mengadakan Allah lebih hebat lagi dari Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, siapa yang mengadakan Allah, maka tidak ada ujungnya. Maka Tuhan Allah adalah maha ada dan dari dahulu ada. Dan tidak ada awalnya. Allah maha ada. Baik. Selain dari Allah adalah diadakan oleh Allah. Masuk langit, arsy. Baik. Jadi Allah sudah ada sebelum adanya langit. Coba Anda pikir. Bagaimana setelah itu kita mengatakan Allah ada di langit, butuh dengan langit. Mustahil, itu adalah satu pemahaman yang salah. Allah tidak butuh langit, tapi Allah yang menciptakan langit. Allah tidak butuh arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Kalau ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang secara lahir menunjukkan bahasanya Allah di langit atau Allah berada di arsy, maka ketahuilah, di sini para ulama menjelaskan, bukan berarti Allah bertempat di situ. Jangan sampai Allah dikatakan Allah ada di langit. Allah tidak di langit. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan langit. Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Maka sebagai catatan, kecil sekaligus diperbesar ini catatan. Bahwasanya selama ini ada sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada anak-anaknya dengan sebuah pertanyaan, Allah di mana? Lalu dijawab Allah di langit maha mohon. Di garis bawah ini adalah ciri akidah sesat. Jadi kalau Anda melihat, kalau Anda punya putra-putri, kita harus tegas usul akidah. Kalau Anda punya putra-putri di sekolah TK atau SD, jika di sekolahan tersebut ada pertanyaan dari gurunya, Allah di mana? Kemudian jawab gurunya adalah Allah di langit, maka ketahuilah ini ciri akidah sesat. Dan biasanya membawa hadis sahih, Al-Quran hadis sahih, yang melupakan hadis yang lainnya. Membawa hadis misalnya hadis jariyah, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tentang seorang budak yang ditanyain Allah, Allah di mana, Allah mendapat di langit, dia lupa kepada hadis Baihaqi dan yang lainnya. Baik. Ini adalah ciri akidah sesat jika mengatakan Allah ada di langit. Akan tapi akidah benar, akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati, Allah ada dan tidak membutuhkan tempat. Jangan dikatakan Allah di langit. Jangan katakan Allah duduk di atas arsy. Selesai? Baik. Allah tidak butuh arsy. Tapi Allah yang menciptakan arsy. Allah yang menciptakan langit. Ini ilmu untuk orang tua dulu. Akan tapi yang namanya anak, anak itu akan selalu pengen tahu. Dan kalau sudah pengen tahu, sesuatu yang bisa diketahui itu biasanya akan bisa dilihat oleh dia. Atau bisa didengar. Sehingga mendengar suara baru percaya atau melihat. Namanya anak kecil. Dialog akidahnya sebatas sesuatu yang bisa dijangkau oleh indranya. Dialognya yang selalu dengan indranya. Maka dalam menanamkan akidah, tentunya kita adalah sesuai dengan indera mereka. Sebab nalar mereka belum bisa diajak berpikir jauh. Lalu bagaimana menanamkan anak kita tentang akidah jika suatu ketika anak kita di sekolahnya diajari Allah di langit dan seterusnya. Maka kita akan fahamkan kepada anak-anak kita tentang yang ia ketahui dengan inderanya, dengan matanya, dengan pendengarannya, dan seterusnya. Mungkin kita tidak akan mengantarkan anak kita, kita paksakan untuk faham bahwasanya Allah itu ada dan tidak butuh tempat. Mungkin dia belum faham. Iya, iya. Karena yang dia ketahui, yang ia ketahui adalah semua yang ada pasti butuh yang tempat, kelihatan ya. Dan semuanya butuh tempat. Iya. Baik, seperti matahari pun tempatnya di atas. Di atas. Biarpun masuk tempat bukan wadah untuk duduk dan sebagainya, langit. Langit di atas tempatnya. Akan tapi Allah tidak butuh itu semuanya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana seorang anak, Allah di mana? Maka ketahuilah orang tua harus memahamkan bahasanya. Mengalihkan itu penting. Mungkin kita bisa mengarah kepada anakku pernah ngerti, apalagi zaman sekarang kan banyak film-film tentang Bharatayuddha, Ramayana, tentang dewa-dewi dan sebagainya. Kemudian setiap malam Natal itu ada tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Gitu menurut ceritanya Tuhan Yesus. Anak-anak dengar Tuhan Yesus. Ya kan? Tentang dewa dan sebagainya. Maka mungkin yang paling awal, paling mudah pertama saat ini harus kita hadirkan anakku bahwasanya Tuhan bukan seperti itu. Mungkin kita bicara wahai anakku, orang Majusi, orang mempercayai api sebagai Tuhan. Orang Jepang mengatakan dolan sebagai Tuhan. Rembak matahari sebagai Tuhan. Maka dengan pemahaman akal mereka atau mata indera mereka, kita nafikan. Anakku, rembulan bukan Tuhan. Coba, rembulan bukan Tuhan. Kenapa rembulan? Adalah dia. Bagaimana Tuhan seperti itu? Sesaat tenggelam, sesaat ini. Seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana Tuhan disalib? Ayo, Tuhan kan maha kuasa anakku. Gak mungkin Tuhan dari manusia. Nah, jadi dinafikan dulu. Kemudian dewa-dewi, ya, tentang dewa dan sebagainya, ya. Jadi itu bukan Tuhan. Tuhanmu adalah Allah. Ya. Tuhan di mana Umi? Kan begitu ya. Tuhan sangat dekat dengan kamu, nak. Jadi di saat kamu kedip, maka Allah yang menjadikan kamu kedip, nak. Ya. Kalau kamu lapar, Allah yang ngasih makan. Kalau kamu mau tidur, Allah yang menjagamu. Jadi terlalu dialihkan. Tapi Allah di mana? Allah sangat dekat dengan kamu, nak. Bahkan bukan hanya di mana, Bu ya. Seperti apa Allah? Nah, kan seperti apa? Nah, kalau seperti apa, coba kamu lihat apa? Langit? Gede atau enggak? Gunung? Allah tidak seperti itu. Seperti apa, Mama? Ayo kamu tahu apa semuanya. Oh, dewa. Oh, enggak. Allah tidak seperti itu. Seperti apa, Mama? Ayo. Sampai dia puas melihat semesta ini. Allah tidak seperti itu. Seperti apa, Ma? Nana, ini biasanya ini memang pemahaman. Dan tidak boleh kita turuti pertanyaan anak-anak kita. Memang halnya belum nyampe. Paling tepat nanti dialihkan. Dialihkan, deh. Dialihkan. Lihat semuanya. Lihat kau kinat lu gunung. Allah tidak seperti itu. Buntang, Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu, nak. Tapi Allah maha ada. Jadi, Allah adalah maha kuasa. Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan rembulan. Allah yang menciptakan. Sampai dia itu apa? Lupa dengan pertanyaan. Nah. Dan paling membahayakan kalau dikatakan Allah di atas langit. Ya. Dia tidak menyelamatkan. Dan itu bukan jawaban menjadikan anak di atas langit tetap kayak apa pertanyaannya. Ayo. Terus gimana Allah? Ya kan? Terus mengucap. Jadi bagaimana kita mengalihkan anak kita dari pertanyaan tersebut. Akan tapi seorang tua harus bisa menjawab. Sampai mungkin dijawab. Apa? Oh, mungkin ada pertanyaan. Coba anak melihat. Kamu melihat ada air. Air itu ada api. Siapa yang bisa mengalahkan api? Yang bisa mengalahkan api adalah air. Ya kan? Siapa yang bisa mengalahkan air? Ya kan? Ya, yang bisa mengalahkan air adalah misalnya matahari, sehingga air kesedot ke atas, ya kan? Atau yang bisa mengalahkan air adalah gayung. Lihat, biarpun air banyak, diambil gayung, habis di kamar mandi, nak. Jadi, yang bisa mengalahkan gayung siapa? Manusia, bisa dipecahin oleh manusia. Yang bisa mengalahkan manusia siapa? Manusia paling hebat dong nanti. Iya, manusia paling hebat. Bisa memecahkan ini, bisa mengambil air, bisa melakukan semuanya. Tapi ada yang mengalahkan manusia, yaitu adalah kematian. Manusia bisa mati. Lalu siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah Allah. Jadi biasanya diajak cerita saja. Nanti dia akan lupa sendiri. Jangan sampai kita menuruti kepada pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan itu memang bagi seorang anak wajar. Ingin tahu. Anak masih biasa anak itu banyak tanya terus. Tapi seorang itu harus mengalihkan. Sampai dia bisa ngomong. Jadi Allah ada tidak butuh tempat. Biarpun dia tidak paham. Sampai itu talqin. Allah ada tidak butuh tempat. Maksudnya apa, nak? Tidak butuh tempat. Sehingga kalau kamu cari dimanapun, kamu tidak menemukan. Tapi Allah ada. Selalu dekat ikan. Pokoknya kamu butuh pertolongan. Allah kasih tolongan kepada kamu. Nah, ayo. Kalau Allah bertempat, repot. Jauh. Allah tempatnya di mana? Di ujung sana. Dan bukan di dalam Ka'bah. Nah, ya. Bukan di masjid dan sebagainya. Jadi mengalihkan itu adalah cara tepat untuk mendidik anak-anak kita. Intinya bahasanya. Di saat anak kita tentang tanya, Allah di mana? Jangan dituruti dengan pertanyaan ini. Karena ini menjerumuskan anak kita sendiri. Ya. Jadi dialihkan. Allah di mana? Allah tidak butuh tempat. Tapi kita ini mengatakan Allah tidak butuh tempat. Adalah anak harus jawab. Kalau jawab tempat gimana? Saya pengen lihat dan saya pengen tahu. Dan itu pertanyaan yang wajar. Saya pengen tahu. Karena selama ini dia melihat dewa-dewi. Yeah. Dan Bhatalada, Ramayana dan seterusnya. Maka langsung saya dialihkan itu tadi bahwasanya. Bukan seperti itu Tuhan Allah. Bukan seperti Yesus Tuhan Allah. Bukan seperti ini Tuhan Allah. Bukan seperti itu. Lihatlah patung. Bagaimana patung dianggap Tuhan? Coba. Jadi nalarnya dihubungkan dengan sesuatu yang ia lihat. Coba kamu lihat. Nah, ada orang nyembah patung. Dianggap itu Tuhan. Siapa yang buat patung? Kemarin patungnya kan batu. Dipatah, dipahat, dan sebagainya. Coba, nak. Masa Tuhan dipahat? Coba, Tuhannya dihancurin bisa enggak? Coba dipukul diam saja. Masa Tuhan seperti itu? Jadi paling tidak dia menjadi tidak yakin bahwasanya itu semua Tuhan palsu. Ya, itu yang terpenting. Iya, Be. Sampai mungkin nunggu, dengan membawa kisah-kisah Nabi Ibrahim tadi itu, ya. Itu kisah-kisah Nabi Ibrahim tentang bagaimana berhala dan sebagainya. Itu menjadikan dia kenal Allah. Jangan dituruti dengan pertanyaan itu sendiri. Iya, Be. Ini adalah bahaya sekali tentang pertanyaan-pertanyaan semacam itu jika seorang tua salah menjawabnya. Baik, apalagi jawab di langit, tambah hilang, tambah jauh di atas langit, akhirnya persis dengan, oh iya persis dengan yang saya lihat di Bharatayuddha itu adalah para dewa-dewi naik ke kahyangan, turun lagi, kahyangan, turun lagi. Baik, baik. Baik, Bia.

Anda berikan pemahaman sampai dia mau. Kalaupun tidak mau, Anda tetap berusaha sampai kapan, tidak ada batasnya. Yang jelas sebagai anak Anda tidak punya kewajiban karena dia bukan anak Anda. Kemudian Anda juga tidak tinggal dengan dia, kecuali dia tinggal bersama Anda, biarpun bukan sebagai anak, tapi sebagai tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua orang bertanggung jawab terhadap siapapun yang ada di bawah naungannya. Dan dia tidak di bawah naungan Anda, Anda tidak punya kewajiban sebagai orang yang di bawah naungannya atau sebagai anak. Tapi sebagai umat Islam, Anda punya kewajiban membawa dia. Dan itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan itu akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Dan itu adalah istimewa. Kalau Anda menginginkan yang demikian, istimewa. Karena Anda merasa itu ada hubungannya dengan siapa? Dengan suami Anda. Hal yang luar biasa. Baik. Teruskan sampai Anda berhasil mendidik mereka. Mendidik anak tersebut, ini adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Biasanya hal yang demikian ini, na'udzubillah, kebalikannya. Ada kebencian, ada ini dan sebagainya. Karena apa? Itu adalah anak, bukan anak, bukan anaknya sendiri. Bukan anak suami, anak istri suaminya atau misalnya begitu. Sehingga ada kebencian, tapi Anda punya istimewa. Anda menginginkan kebaikan. Dan sebetulnya kebaikan yang ada di dalam diri hati Anda itu bukan karena urusan dia sebagai anak diri Anda, akan tapi dari diri Anda sendiri menginginkan kebaikan. Biasanya kalau orang semacam itu hidup hatinya tidak memandang siapapun, bahkan orang yang biasanya menjadi sensitif baginya, menjadi sebab emosi baginya, akan tapi justru Anda hidup berkeinginan ingin masukkan pondok dan sebagainya. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh benturan dengan ibundanya, Anda tidak boleh benturan. Akan tapi sebaiknya Anda komunikasi yang baik jika mungkin, jika tidak melalui perantara orang lain secara tidak langsung. Sebab biasanya Anda dengan ibunya anak tersebut biasanya susah untuk bertemu di dalam sebuah diskusi. Akan tapi kebaikan harus nyampe dengan cara apapun, dan itu adalah kebaikan hati Anda, dan Anda harus mengambil cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya, dan kepada hamba Allah yang bertanya semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik, kami buka kesempatan kepada yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya. Anda bisa melalui via SMS di 081-321-461-679 atau di via telepon kami di 081-0231-830-8929 atau di Facebook Buya Yahya. Baik Buya, sambil kita akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah bergabung. Ini dari hamba Allah dari Magetan, Bu ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua yang sudah tua yang mungkin belum pernah sholat, mereka pun susah untuk mau diajak sholat, dan bagaimana bacaan sholat yang mudah agar orang tua tersebut tidak kesulitan atau merasa berat di dalam menghafal bacaan-bacaan di dalam sholat. Terima kasih, Bu ya. Masya Allah. Bacaan di dalam sholat adalah sangat mudah. Ada 5 bacaan. Pertama, baca takbiratul ihram. Yang kemudian membaca surat al-fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian assalamualaikum. Ini adalah yang wajib dibaca. Selebihnya adalah sunnah. Jadi jangan diajari sunnahnya dulu. Ajari yang wajib dulu. Adapun yang wajib pun bisa ditawar. Kalau ternyata dia tidak hafal Al-Fatihah, suruh hafalannya apa? Surat yang lainnya. Kalau surat yang lainnya pun dia tidak hafal, maka beri untuk baca zikir dan sebagainya. Jadi mungkin susah menghafal dia. Sudah tua, sudah sepuh, menghafal susah. Mungkin pendengaran juga ini. Suruh la ilaha illallah. Allah wabar baca la ilaha illallah, la ilallah. Dan sholatnya dimudahkan. Jangan dipersulit. Kalau sudah tidak bisa berdiri, bisa duduk. Nah, gak bisa duduk, bisa baring. Jangan sampai kita persulit. Makanya, sampai bahasa yang disederhanakan, kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Tidak ada orang yang tidak bisa sholatnya. Semuanya insya Allah bisa sholat. Baik. Ada yang masuk telepon. Baik. Baik, Buya, sudah ada telepon yang sudah bergabung. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ini dan radio pol. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Semoga Buya dan Umi selalu dan inun Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Dengan siapa? Baik. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Ani di Tegal. Baik, Ibu Ani. Silakan. Ya, silakan. Umi mau tanya. Silakan. Sekarang kan kalau alif lihat di masyarakat, mereka perempuan dan laki-laki yang telah dihijbah atau tunangan itu kelihatannya mereka hubungannya agak, misalnya ada yang dari pesantren, kemudian lagi hitbah, kadang berpegangan tangan, berarti juga berpengkengan bebas. Terus kalau telpon tiap hari, itu gimana, Bu ya? Baik, ya. Baik, cukup. Baik, terima kasih kepada Bu Andi di Tegal, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bia, langsung dijawab tentang pertanyaan tadi tentang masalah khitbah. Seseorang sudah bertunangan khitbah, berjanji untuk saling menikah, Kemudian di saat seperti itu ternyata boncengan, berduaan dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Tunangan belum menghalalkan sebuah jalinan. Dalam tunangan masih orang lain. Haram semua yang dilarang sebelum tunangan. Jadi bukan karena tunangan sudah menjadi halal, tidak. Akan tapi ketahuilah, tunangan ini adalah fitnah besar yang seharusnya jembatan untuk berkomunikasi yang baik antara keluarga dan keluarga, untuk membangun rumah tangga, untuk merencanakan pernikahan yang baik. Akan tapi sering tunangan ini menjadi jembatan setan untuk merusak umat Nabi Muhammad. Sehingga orang tua pun yang semula ketat mendidik anaknya, di saat tunangannya datang pun sudah mulai lemah. Karena apa? Ini bukan mantuku, tapi sudah setengah mantuku. Mau dilarang bagaimana? Ini hampir jadi kok saya larang keluar. Maka dari itu, ini setan gede di sini. Tantangannya besar saat tunangan. Maka kami menghimbau, tunangan adalah hendaknya segera dilanjutkan dengan pernikahan. Sebab kalau sudah tunangan, akan semakin bebas. Bapaknya pun sudah memperkenankan. Wanita, seorang anak gadis yang semula dijaga oleh orang tuanya, gara-gara tunangan sudah punya nomor HP, akan telepon sebagainya, bepergian dan sebagainya. Bahkan hilang rasa takut kepada Allah, tidak mau sabar menunggu yang halal, apalagi harapannya pun akan menikah, sehingga melakukan perzinahan pun sudah tidak takut hamil. Ada orang betakut berzinah hanya takut hamil, bukan takut Allah, sehingga dia lebih bebas melakukannya. Maka kami himbau, kalau sudah bertunangan hendaknya segera menikah. Kalau memang harus bertunangan hendaknya lebih ketat dan lebih hati-hati. Okay. Jadi para orang tua di saat tunangan malah janjikan kepada calon menantu Anda. Anda punya anak gadis. Kemudian dipinang oleh seorang anak laki-laki. Setelah tunangan bahkan Anda yakinkan bahasanya. Sekarang sudah diikatkan. Kalau sudah diikat, sudah kamu tidak usah mikir, tidak usah urusan. Pun sudah diikat. Nanti akan aku serahkan kepadamu pada waktunya. Ya, ya. Malah diyakinkan. Jadi jangan ya. Komunikasi. Lebih ketat lagi dari sebelumnya. Baik, lebih baik. Karena setan akan masuk dari sini. Dan na'udzubillah hilang keberkahan kalau sudah melakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via Facebook dan juga SMS atau WhatsApp ya. Ini gabungan pertanyaan saja Bu ya, karena ada banyak pertanyaan yang berkaitan tadi tentang masalah cara mendidik anak, tentang masalah ketauhidan. Ini ada pertanyaan dari sahabat di Kuningan, dari sahabat di Jombang dan sebagainya, tentang bagaimana menanamkan konsep kepada anak tentang surga dan neraka Bu ya. Di saat mengenalkan surga dan neraka, bahwa nanti bahwa ada orang-orang yang akan dihukum oleh Allah, apakah itu nanti akan menunjukkan kepada anak bahwa jangan sampai anak punya pikiran bahwa Allah kok kejam menyiksa hambanya. Terus setelah itu, jika anak nakal lalu diberi nasihat, jangan nakal nanti Allah marah, apakah itu juga ucapan yang benar Bu ya? Dan juga mungkin kadang ada muncul juga pertanyaan dari anak gitu kan, ada orang miskin yang bekerja keras, sudah jualan sayur dari pagi tapi masih miskin, kenapa Allah tidak memberikan rezeki? Ini kadang pertanyaan yang masih membingungkan untuk dijawab oleh orang tua Bu ya. Silakan diberikan kesempatan. Baik, sebaiknya seorang anak di usia dini atau usia tamyiz, menjelang usia baligh, sebelum nalarnya bisa diajak diskusi. Maka jangan sering mereka diajak bicara tentang ancaman dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat kelembutan itu akan melemah dan hilang di saat dia harus berhadapan dengan ancaman-ancaman. Ya. Tidak semestinya kita memberi ancaman kepada anak, akan tapi himbauan. Jadi kita beri wasanya, kalau kamu berbaik sayang akan dapatkan surga dan kemuliaan. Kita bicara tentang surga. Jangan sering berbicara dengan anak di bawah umur atau di bawah usia tamyiz atau di saat usia tamyiz menjelang baligh. Jangan hanya dikasih ancaman. Dalam pendidikan secara umum, bukan urusan surga neraka saja. Jadi hendaknya kita menghimbau terlebih dahulu, memberikan motivasi kebaikan. Sayang kalau berbaik, Allah sayang, Rasulullah cinta kepadamu. Kalau kamu mau cinta Rasulullah, kamu bersama di surga bersama Rasulullah nanti. Rasulullah begini. Nanti di surga bagaimana, Allah akan berikan segalanya di surga dan Allah ridho dan sebagainya. Tanpa harus menyinggung urusan neraka. Ya kan? Jangan melanggar saya. Kalau melanggar nanti, tidak baik ya. Kalau kamu berbuat baik, coba dari kamu mulai. Jadi selalu diberi pengarahan tentang, dimotivasi tentang keindahan surga dan sebagainya. Jadi jangan sering diberi disebut tentang ancaman dan hukuman dan seterusnya. Baik, kalaupun kita harus menyebut, akan tapi tidak terlalu sering. Jangan sampai awas lah kamu masuk neraka loh ya Allah, Allah, Allah, awas awas, dikit-dikit begitu, awas awas awas awas awas awas. Dia tidak merasa nyaman dengan itu semuanya. Sebab usia-usia seperti itu, bahkan bukan usia, secara umum manusia akan terima namanya himbauan. Memang Nabi basyirin, mundirin, dia didahulukan basyir, bisyarah, beri kabar gembira dulu. Ancaman itu kadang tidak perlu lagi. Sehingga para kekasih Allah itu sudah dirindukan cinta kepada Allah, sudah lupa lagi tentang ancaman. Tentang ancamannya. Tapi dia tidak melanggar. Sama anak-anak kita pun, tidak perlu kari anak, awas nak kalau kamu keluar dari rumah nanti saya rotan. Kenapa tidak berkata, sayang di dalam rumah saja sayangku ya, nanti menjadi anak yang soleh. Nanti abah kasih hadiah. Gak usah pakai ancaman. Nah, ini secara umum. Jangan bicara banyak bicara tentang surga. Akan banyak muncul pembangkangan, Bu, ya, kadang dengan ancaman itu, Bu, ya. Kadang terkadang. Pembangkangan bisa jadi, akan tapi lebih dari itu, anak itu akan jadi terdidik dengan satu kekerasan. Artinya kalau dia menghendaki sesuatu harus dengan seperti itu. Iya, Bu, ya. Kalau enggak anakku ini, kalau mau enggak saya begini. Dengan adiknya mau cepat, kalau enggak tak pukul ya, pasti gitu hanya. Amin. Iya, Bu, ya. Aku membiasakan dia untuk menjadi indah. Keras. Sehingga karena tahu dikit-dikit kalau kamu begini nanti hukumannya begini. Makanya awas loh ya kalau nakal masuk neraka loh ya. Dengan adiknya bisa ngomong begitu. Tapi kalau diajari sayang, Dedek, jangan nakal dong. Coba jadi anak yang baik, biar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mama senang, Abah senang, Umi senang. Semuanya senang kan enak begitu. Daripada kamu masuk neraka. Nah, itu. Iya, ya, baik. Baik. Berkenaan dengan anak yang apa tadi ya, berikutnya ya. Kita mungkin akan break terlebih dahulu, Bu, ya, dan nanti kita akan lanjutkan tadi tentang masalah kadang pertanyaan anak di saat melihat ada orang masih tetap saja miskin di saat dia sudah berusaha keras. Baik, Bu, ya, kita akan lanjutkan kembali, dan juga kepada para pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi, ya, yang disiarkan langsung oleh Radioku Network dan juga Radioku Partner dan juga oleh Al-Bahjah TV. Baik, Buya, tadi dilanjutkan kembali pertanyaan tadi dari hamba Allah yang tadi masalah rizik itu, Buya. Mungkin bahkan bukan hanya melihat usaha orang lain, tapi juga mungkin melihat orang tuanya sudah bersusah payah, tapi rezeki masih belum banyak. Atau melihat orang lain juga sahabatnya yang fakir, padahal orang tuanya sudah bekerja keras. Supaya mereka tidak merasa bahwa Allah kok tidak memperhatikan, atau bagaimana supaya mereka tidak salah. Kita beri contoh. Yang pertama berikan contoh, yang kedua pemahaman. Atau pemahaman dulu, kemudian kedua contoh. Pemahamannya begini. Bahasanya, orang yang fakir di dunia ini akan menjadi kaya di akhirat. Karena semua susah payahnya akan dinilai oleh Allah. Akan ditabung oleh Allah. Ditabungkan oleh Allah untuk dipetik nanti di akhirat. Tidak ada susahan yang dirasakan seorang hamba yang beriman. Itu akan menjadi sebab naik pangkat nanti di akhirat di hadapan Allah. Jadi bukan sia-sia anaknya. Orang sakit dinilai oleh Allah. Dan kehidupan kita adalah nanti di akhirat. Satu. Yang kedua adalah contoh Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi lihat kehidupan beliau adalah sesaat lapar 3 hari dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah jangan sampai ukuran kemuliaan adalah dengan harta. Kekayaan. Banyak orang kaya rendah di hadapan Allah. Orang kaya, lihat banyak. Anda tidak orang kaya, kita ajak berpikir. Anda ada orang kaya yang jahat? Ada. Orang kaya dikasih oleh Allah tambah aja. Jahat. Yeah. Berarti Allah sayang orang fakir ini diberi kefakiran agar tidak jahat. Yeah. Jadi banyak orang kaya ternyata jahat. Yeah. Dan kalaupun kita melihat kekayaan seseorang, ditanamkan di diri anak, bukan ingin menjadi kayanya semacam itu. Tetapi contoh orang kaya yang baik. Ya, Bia. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang materialis. Ya, Bia. Jadi itu kaya, tidak? Itu orang kaya, nak. Dia sedekahnya banyak. Akhlaknya baik. Tawadhu dan seterusnya. Ya, jadi digambarkan tentang kemuliaan. Disambungkan dengan kisah-kisah para sahabat Nabi yang kaya-kaya. Tapi sebagian kita memang mudah latah di saat mengatakan. Biasanya pertanyaan muncul untuk menilai anak bini. Karena pemahaman yang salah yang kita tanamkan di anak itu sendiri. Ya, misalnya menganggap berhasil adalah kaya. Kamu harus berhasil anak kaya. Ya kan? Biar jadi orang kaya. Dari ngajar doa biar kaya. Dia mikir itu orang. Sudah usaha. Dia harus kaya, ini kaya. Kita salah menanamkan di dalam diri anak. Anak-anak kita. Ya, seperti itu. Jadi Pak, ajari cara pandang yang baik. Pemahaman dulu, beri contoh. Ya. Beri contoh pemahaman. Ya. Kemudian contoh Rasulullah, orang-orang besar. Ya, ya. Kebolehan sesungguhnya adalah bukan saat ini di dunia, tapi nanti di akhirat. Mungkin juga bisa dengan menyambungkan kisah Qarun yang dulu awalnya fakir, dia taat ibadah, lalu setelah diberi kekayaan menjadi lupa diri itu, Bu, ya. Tsa'labah juga. Abu Tsa'labah. Banyak kisah-kisah semacam ini. Iya, Bu, ya. Kekayaan tidak jaminan orang itu selamat. Baik, yang baik. Tapi semoga di saat orang itu kaya selamat, di saat kamu kaya selamat. Di saat seseorang menjadi fakir, maka semoga juga selamat juga dengan kefakiran itu, ya. Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Subhanallah, Bu, ya. Ada luar biasa sekali, ya, yang sudah Ibu, ya, sampaikan. Juga, dan juga masih ada banyak pertanyaan, Bu, ya, dari sahabat-sahabat yang lain. Ini ada sahabat Khairiyah dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, ya, pernah anak saya yang masih kecil bertanya tentang adiknya yang masih di perut saya. Kenapa adiknya bisa ada di perut ibu? Saya benar-benar bingung menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaan itu normal untuk usianya? Dan bagaimana sikap saya seharusnya? Terima kasih, Bu. Baik, sangat normal dan dia tidak ada hubungannya dengan urusan syahwat yang ditanyakan oleh anak. Dan bukan pertanyaan mesum. Iya, Bu. Pertanyaan polos. Kalau orang tua ya. bertanya begitu, itu pasti jorok. Gimana kok bisa masuk ke situ? Itu kalau orang tua yang bertanya adalah jorok. Siapa anak kecil memang bingung bagaimana? Oh, ada bayi kok ada di dalam perut. Tanya, kan begitulah Allah Maha Kuasa. Jika ada orang menikah, nak, nanti kalau kecinta karena Allah, nanti kemudian Allah memberikan anak di dalam perut. Nah, ya, jadi Allah memberikan sesuatu di dalam dalam perut saya. Diberikan pemahaman seperti itu. Itu tidak jorok karena anak kecil enggak ngerti, enggak ngerti suami istri dan seterusnya. Nanti pada waktu itu akan tahu sendiri. Kok bisa ya? Oh, bisa sendiri, bisa saja. Allah membuat apa saja bisa anaknya, kan gitu. Allah bisa membuat apa saja bisa. Di dalam perut kita, Allah memberikan apa saja di dalam perut kita. Misalnya, coba kamu lihat waktu di sekolahan itu, lihat. Di dalam perutmu ada apanya? Di dalam rongga dadamu ada apa? Ada hati, ada jantung. Ayo, siapa yang masukkan di situ? Allah buat di situ. Kan ada gambarnya, lihat. Ya, lihat enggak, nak? Lihat Umi, enggak sama. Bagi Allah mudah untuk masukkan di situ. Selesai. Baik, Bia. Baik, Bia. Kita ada telepon yang sudah masuk, yang sudah bergabung. Kita angkat dulu telepon, Bia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasportnya Bapak? Albania TV, radioku selalu di hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alaihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Abbas di Majalengka. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, saya akan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya mau bertanya. Masalah orang mas dalam Islam. Dari dulu saya dari sejak remaja masuk ormas tersebut, tapi rasa-rasanya banyak kekecewaan setelah dipelajari dan diikuti sampai sekarang. Kadang-kadang saya mau keluar. Nah, menurut pendapat Bu yang bagaimana? Apakah sikap kita boleh tidak netral sajalah, udah jangan ikut ormas-ormas pun, atau bagaimana ini? Karena memang saya banyak manfaatnya di ormas tersebut, banyak ilmu yang saya dapat. Kadang-kadang tokohnya tersebut membawa ke jalan yang sesat. Akhirnya saya kecewa. Nah, menurut Buya bagaimana sikap muslim terhadap ormas yang ada di Indonesia? Apakah netral saja atau karena sudah masuk, sudah jangan keluar dan lain sebagainya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibnu Abbas, terima kasih yang sekarang sudah bergabung bersama kami. Langsung dijawab ya pertanyaan dari beliau. Baik, Mas. Ormas. Ormas didirikan, dibangun tentunya atas dasar, atas asas. Sehingga ada ormas yang dibangun oleh orang ateis, ya atasnya adalah ateis. Orang Islam dasarnya adalah Islam. Begitu juga karena Islam juga ada Islam yang sesat dan Islam yang benar. Benar. Maka kalau sudah Anda berada di satu ormas yang dibangun atas dasar asas Islam yang benar, Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah di Asy'ariyah, maka Anda istiqomah di situ. Jangan keluar dong. Mau keluar kemana? Iya. Kalau keluar dari ormas tersebut, Anda akan sesat. Kalau ternyata ormas tersebut dipimpin oleh seorang yang mungkin dia menyeru kepada kefasikan, tidak benar, mulai dan terjadi sebagainya, pergeseran begitu ya. Maka Anda berjuang di dalam. Justru Anda mengkritik ke dalam sendiri. Kalau Anda keluar, nanti siapa yang berjuang di dalamnya? Iya, Pak. Anda tetap di dalamnya, tapi harus dengan ketegasan. Kalau Anda tiba-tiba keluar, maka siapa yang berjuang nanti? Untung Anda sendiri, tapi kalau semuanya pada keluar. Nah, ormas yang dibangun oleh para ulama besar misalnya, ini ormas yang ini dibangun oleh ulama besar, siapa yang bertahankan nanti? Makanya beberapa kawan-kawan muda itu memang menemukan ada ormas, satu ormas memang banyak penyelewengan dari ada pergeseran ya, pergeseran. Contohnya anggap saja langsung saja Nahdlatul Ulama misalnya, di situ banyak liberal dan sebagainya, maka anak-anak muda yang bangkit yang punya ghirah, mereka tidak keluar dari Nahdlatul Ulama. Akan tetapi mereka bagaimana menjelaskan. Sebab mohon maaf, jangankan kok yang namanya ormas Nahdlatul Ulama, Islam itu sendiri ternyata disusupkan juga. Sehingga ada Islam-Islam ngaco. Islamnya enggak benar. Islam. Nahdlatul Ulama kan Nahdlatul Ulama adalah Islam. Akan tetapi lihat di atas lagi, ada Islam, ada nanti kelompok-kelompok yang dibangun oleh orang. Tapi kelompok ini tidak keluar dari Islam, kan begitu mestinya. Tapi lihat dari kelompok. Dari Islam sendiri aja penyelewengan kok. Bukan Islam yang salah, tidak. Penyelewengannya yang salah. Bukan ormasnya ini yang salah, karena ormas dibangun orang besar. Anggap saja Nahdlatul Ulama. Atau Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok. Itu adalah dibangun atas dasar akidah yang benar. Atau Al-Wasliyah yang dibangun di Medan itu. Akidah yang benar. Akidah yang selamat. Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaati Asy'ariyati. Maka itu benar Anda kalau menemukan kesalahan. Itu manusianya ini. Si A, si B, C-nya. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang sesat saat ini lalu disalahkan Islamnya, tidak dong. Maka kami tetap mendukung agar kita tetap istiqomah dengan ormas tersebut dengan menjelaskan kekurangannya. Dan lupakan fanatik buta. Apakah mungkin kita mendapatkan pemimpin yang salah? Mungkin. Allah bisa mengirimkan dia. Mungkin pemimpin yang salah mungkin sekali. Pemimpin yang benar mungkin. Jangan mengatakan tidak mungkin. Lalu itu bukan Nabi semuanya. Kalau ada pemikiran yang salah, lihat. Jangankan kok pemimpin hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengkritisi. Dan masalah agama nomor satu. Anda jangan keluar. Dan alhamdulillah ada anak-anak muda yang mencoba untuk meluruskan. Sekarang ada goncangan-goncangan yang dihembuskan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan dunia-dunia di luar daripada ormas ini. Lihat. Bagaimana orang yang seharusnya belajar dari manhajnya ormas tersebut, dia keluar belajar di negeri kafir dan sebagainya. Menggali ilmu dari barat dan sebagainya. Mengkritiki Islam dengan cara matanya orang barat. Sementara itu adalah tuduhan, bukan hakikat yang ada di dalam Islam. Sehingga muncullah kerusakan-kerusakan, termasuk na'udzubillah. Kalau memang ada orang mengatasnamakan dia ormas, anggap saja Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Athon atau Wasliyah, lalu mengatakan kalau dirinya itu adalah misalnya mengatakan bahasanya homoseks adalah boleh, dia yang enggak benar, dia keluar dari iman. Bukan saja keluar dari Nahdlatul Ulama atau Wasliyah, bukan, atau Nahdlatul Athon, dia keluar dari iman, apalagi Nahdlatul Athon. Apalagi Nahdlatul Ulama, dia sudah keluar biarpun dia menjadi apanya, sekretaris atau pemimpin, dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya sudah keluar dengan pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Tapi susah. Nah, ini karena sebab kalau namanya ormas itu sudah urusannya adalah seperti kerajaan. Kalau sudah jadi rajanya ya sudah, karena itu pemimpin. Tapi sebetulnya harus patuh kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hanya organisasi, itu ada pemimpinnya seperti kerajaan. Pemimpinnya itu kalau sudah jadi pemimpin, ya nunggu. Apakah kita geser, kita turunkan, atau bagaimana? Harus ada ketegasan. Tapi tidak boleh. Jangan sampai Anda keluar. Anda tetap konsisten. Anda tetap istiqomah. Ya. Tapi kebatilan harus dikatakan batil. Dan ingat, tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Pemimpin adalah bisa sah, saja salah. Khalifah zaman sekarang kalau ada, tetap bisa sah, salah. Tidak boleh kita mengkultuskan pemikirannya. Ya. Akan tapi pemikirannya yang bertentangan dengan tawabit, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, harus kita katakan salah. Bahkan kulti hukum. Biarpun dia seorang pemimpinnya, tokohnya sekalipun, bisa saja dipenggal lehernya. Ya. Untuk sebuah apa? Untuk sebuah kebenaran. Jangan sampai kita membiarkan kejahatan liar. Dan mohon kepada para ulama harus tegas di dalam hal ini. Kita ada kisah, ada ulama-ulama yang dianggap seperti yang dikatakan Syekh Siti Jenar atau Hallaj adalah seorang yang dari akidah kita, dari manhaj kita, akan tapi pemikirannya secara lahir keluar, maka dipenggal lehernya. Tidak ragu-ragu. Biarpun katanya itu wali, penggal dulu dong, baru nanti kita anggap sebagai wali. Ya, jangan sampai dibiarkan liar karena merusak umat. Tapi untuk negara kita tidak mungkin melakukan perubahan itu. Tidak, maksudnya apa? Harus di, ya, paling tidak harus disingkirkan dari tempat tersebut. Ya, harus disadarkan kalau Anda tidak boleh semacam itu. Permasalahan ada kelemahan dari kita. Ya, dan kelemahan itu bermacam-macam. Kurang ilmu atau kurang meyakini ilmunya. Kadang orang mengatakan ini haram loh ya. Bisa dilakukan oleh seorang yang katanya pemimpin menjadi tidak haram. Ini bagaimana? Ya, haram ya haram. Selesai sudah. Ya. Urusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Baik ya. Baik ya, terima kasih ya atas jawabannya. Semoga bisa bisa menjadi pencerahan ya bagi Bapak Ibnu Abbas yang tadi sudah bertanya kepada Buya. Baik ya, selanjutnya kita tutup dengan kesimpulan Buya dari apa yang sudah Buya sampaikan tentang masalah menanamkan ketauhidan kepada anak dari sedini mungkin itu Buya. Dan lalu kita tutup dengan doa keberkahan. Silakan Buya. Baik, kesimpulannya adalah hendaknya para orang tua pun harus rajin belajar tentang masalah hal-hal semacam ini, pendidikan anak. Dan semoga silsilah yang kita hadirkan di acara Senin pagi bisa diikuti terus-menerus, termasuk nanti pendidikan akhlak, mengenalkan Nabi, macam-macam, insya Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin, amin. Baik, kita langsung tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna ya Allah. Berikan kasih sayangmu, jangan kau hukum kami ya Allah. Jaga iman kami, jaga iman anak-anak kami, jaga akidah kami ya Allah. Ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah. Jaga orang tua kami. Amin. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Amin. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Anak-anak kami, amin, jaga mereka ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan akidah. Amin. Dan siapapun ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Berikan kepada, amin, kami pemahaman untuk mendidik anak-anak kami. Amin. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang, amin, kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkailah acara ini. Berkailah media ini. Berkailah semua yang berjuang di tempat ini. Berikan keikhlasan semuanya yang berjuang bersama kami. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang terus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Mati dalam keadaan iman, iman. Amin. Dan, amin, kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat, amin, kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi ilmu manfaat fitunia wal akhirah bagi kita semua ya. Dan semoga menjadi bekal bagi para orang tua untuk bisa lebih hati-hati di dalam mendidik putra-putrinya. Dan juga bisa menanamkan masalah ketauhidan dari sedini mungkin kepada anak-anak kita. Agar mereka bisa punya bekal kuat sehingga tidak mudah terbawa kepada akidah-akidah yang banyak yang menyesatkan saat ini, yang banyak bermunculan. Baik ya. Baik kepada pemirsa Albaja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada. Terima kasih makin mengucapkan kepada Radioku Network yang sudah... dan juga Radioku Partner yang sudah bergabung bersama kami untuk menyiarkan dakwah ini. Terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 89,2 FM Karimun, Radioku 88,0 FM Pontianak, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 93,6 FM Aceh, dan Radioku 1107 AM Bandung. Dan juga kepada radio partner kami, kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Dakwatul Mustofa Lumajang, Radio Maninatu Salam 90,9 FM Banjarmasin, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar, Radio Streaming Alif Lampung, dan juga Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan juga untuk informasi akan pengajian Buya dan juga kami, hadirilah kajian Kitab Al-Hikam bersama Buya Yahya nanti malam, malam Senin, Senin malam Selasa pukul 20 WIB di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga kajian Muslimah bersama kami di Sabtu yang akan datang 25 Jumadil Awal atau 5 Maret 2016 pukul 15.30 di Ruang Madya Komplek Islamic Center Cirebon. Dan juga Majlis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah Selasa malam Rabu 22 Jumadil Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Februari 2016 pukul 19 ya. Ini kajian kajian muslimah. Baik. Jadi bertempat di Majlis Taklim Darul Quran Al Anwar bersama Jalan Habib Ja'far Beberan, Blok Benda Kulon, Kampung Benda Kota Cirebon. Baik, itu adalah informasi tentang majelis zikir, majelis-majelis Buya Yahya dan juga majelis kami. Harap bagi siapapun yang bisa menghadirinya untuk bisa menghadiri majelis-majelis mulia. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang akan membawa kebaikan dan akan menjadikan kita semua mulia di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih atas siapa bagi siapapun yang sudah bergabung. Dan mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga kita diberikan kemudahan untuk sambung silaturahmi di lain waktu ya, dan di kesempatan yang lain lagi. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.